وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الملخص الفقهي كتاب الزكاة باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. pengarang Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan dalam kitabnya Mulakhas Fiqhi dan kitab Zakah bab disyariatkannya zakat dan kedudukan zakat. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kepada pembahasan kitab baru. Permasalahan tentang zakat. Yang sebelumnya kita membahas tentang kitabus shalah. Tentang kitab salat. Terakhir adalah pembahasan hukum-hukum yang berkaitan dengan janais, jenazah. Beliau mengatakan i'lamu waffaqani Allah wa iyyakum, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian juga, annahu labudda min ma'rifati tafasil ahkam az-zakati wa syurutiha wa bayan man tajibu alaihi wa man tajibu lahu wa ma tajibu fihi min al-amwal. Ketahuilah mesti bahwasanya mesti mengetahui rincian hukum-hukum zakat, yakni ketentuan-ketentuan zakat, kita harus berilmu dengannya. Begitu juga dengan syarat-syaratnya, kapan zakat ini diwajibkan, kapan tidak, itu terkait dengan syarat. Siapa wajib mengeluarkan zakat? Wa man tajibu lahu, siapa yang berhak menerima zakat? Ya. Wa ma tajibu fihi min al-amwal, harta-harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jadi itu harus kita ketahui. Zakat ahadu arkanil Islam wa mabanihi al-'idham. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam dan bangunannya, bangunan Islam yang besar. Bagian dari bangunan-bangunannya. Kama tadhaharat bidzalika dilalatul kitab wa sunnah. Sebagaimana yang dinyatakan hal itu tampak di dalam petunjuk kitab dan sunnah. Nampak jelas sekali kalau kita lihat dalam kitab dan sunnah. Waqad karanaha Allah Ta'ala bis-salati fi kitabihi fi 82 mawdi'a. Allah telah menggandengkan zakat dengan solat di dalam Al-Quran 82 kali. Selalu ketika berbicara tentang zakat ada solat, dengan solat ada zakat. مما يدل على عظم شأنها yang menunjukkan akan besarnya kedudukan zakat itu selalu bergandengan dengan salat wa kamal ittisali bi bainaha wa bainas salat juga menunjukkan akan hubungan yang kuat, hubungan yang sempurna antara zakat dengan salat. Wa withaqatul irtibat bainahuma eratnya kaitan antara keduanya. Hatta qala siddiq hadhihi al-ummah wa khalifatu rasuli al-awwal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sehingga Siddiq umat ini pengganti Rasulullah yang pertama atau khalifah Rasulullah yang pertama yaitu Abu Bakar Siddiq dia mengatakan wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat demi Allah pasti aku memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Maksudnya apa? Dia mau sholat dan tidak mau berbuat zakat. Berarti dia pisah antara sholat dengan zakat. Diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Bahkan terkenal di antara peperangan dia dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq di zaman kekhalifahannya adalah memerangi mani' az-zakah orang yang tidak atau orang yang enggan mengeluarkan zakat murtad ada diperangi keluar dari agama Islam yang ini dia sholat tapi enggak mau mengeluarkan zakat pikirannya zakat itu hanya wajib pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama dia masih hidup itu anggapan mereka ya sehingga Abu Bakar Siddiq bersumpah bahwa dia akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat karena di dalam Al-Quran dalam 42 tempat selalu digandengkan ayat yang kedua atau yang ketiga dalam Al-Baqarah alladzina yuqimuna sholata وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ orang-orang yang menegakkan sholat dan dari apa yang kami rezekikan mereka menginfakkan, mengeluarkan قَالَ اللَّهُ تَعَالَى Allah berfirman وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ dalam Al-Baqarah ayat 843 tegakkanlah solat, tunaikanlah zakat. Qala ta'ala Allah juga berfirman dalam surah Taubah ayat 5 fa'in tabu apabila mereka sudah bertobat wa aqamu salata dan mereka menunaikan menegakkan solat wa atau zakata dan mereka menunaikan zakat fakhallu sabilahum lepaskan mereka bebaskan mereka jadi ini menunjukkan bahwa syarat bebasnya mereka itu adalah bertobat menegakkan sholat membayar zakat hadis muttafaqun alaih yang pertama kesaksian bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah yang kedua wa iqamis salah menegakkan salat Yang ketiga, wa'ita'iz zakah, menunaikan zakat. Maka kita sudah mengetahui dalam Al-Quran dasarnya, legalitasnya. Kemudian kita juga mengetahui di dalam sunnah Nabi bahwa Islam ditegakkan atas lima pondasi, diantaranya adalah menunaikan zakat. Wa ajma'al muslimun ala fardiyatiha. Kaum muslimin telah sepakat akan kewajibannya, kefarduannya. Maksudnya zakat ini adalah wajib. Wa innaha ruknu tsalits min arkanil Islam. Dia adalah rukun yang keberapa? Siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam? Yang pertama, dua kalimat syahadat, kedua salat, yang ketiga, zakat atau puasa? Sudah mulai keluar ragu. Ini keliru dari dahulu, kita keliru. Syahadat, salat, puasa, zakat gitu. Puasa, zakat. Zakat yang dikeluarkan setelah salat adalah, setelah puasa adalah zakat fitrah. Tapi yang maksud di sini adalah zakatul mal. Maka dia digandengkan antara salat dengan zakat. Maka syahadatain, dua kesaksian, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, laksanakan haji bagi siapa yang mampu melaksanakan perjalanan. Ya. Dan sepakat kaum muslimin wa ala kufri man jahada wujubaha. Sepakat kaum muslimin kafirnya orang yang mengingkari kewajiban zakat. Waqitali man man'a ikhrajaha, dan memerangi orang yang enggan mengeluarkannya. Sudah sepakat kaum muslimin. Sepakat kaum muslimin. Fardat fi sanah tsaniyah min al-hijrah an-nabawiyah. Zakat ini diwajibkan atau difardukan pada tahun kedua dari sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun kedua hijrah. Wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ata liqadhiha wa jayabatiha wa jabayatiha. Rasulullah mengutus petugas-petugas untuk mengambil dan membawa zakat itu. Jadi ada petugas-petugas zakat. Liisalha ila mustahiqiha. Liisalha ila mustahiqiha, untuk membagikan zakat itu kepada orang-orang berhak. Petugas tadi. Wa madat bidzalika sunnatul khulafa'ir rasyidin wa amal muslimin. Berdasarkan di atas, ya, seperti itu dikirimnya petugas-petugas zakat untuk mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada orang berhak, begitu juga dilakukan oleh para khulafa'ir rasyidin. dan amalul muslimin, perbuatan kaum muslimin. Afi zakati ihsanu indal khalq, hikmah zakat. Hikmah zakat. Di dalam zakat itu terdapat tindakan berbuat baik kepada makhluk. Tindakan berbuat baik kepada makhluk. Wa hiya tuharatu lil mali min ad-danas. Zakat itu adalah pembersih terhadap harta dari kotorannya. Jadi harta ini ada kotorannya juga. Nah, kalau kita tidak BAB gimana? Waduh, saya makan sate enak malam tadi, lezat sekali. Kalau gitu saya tidak mau mengeluarkannya. Saya mau jadi simpan di perut saya terus. Sudah mahal-mahal beli. Ya. Jadi apa dia? Jadi penyakit. Itu harus dibuang. Begitu juga dengan zakat. Ya. Zakat itu adalah mensucikan harta kita dari kotoran. Jadi zakat, bagian dari zakat. Apa itu zakat nanti kita belajar ya. Jadi zakat sebenarnya kotoran, kotoran harta. Makanya Rasulullah dan keluarganya tidak boleh menerima zakat. Karena itu harta kotor. Disimpan ya. Cuma tomat busuk letakkan di tomat yang elok. 10 tomat yang elok, cek tomat busuk. Apakah bisa memperbaiki tomat yang busuk atau membusukan tomat yang 10? Ya, merusak tomat yang baik. Jadi, zakat jika tidak dikeluarkan dia akan merusak harta. Maka dikeluarkan sehingga hartanya bersih. Wahasanatun lahu minal afat. Zakat adalah memelihara atau membentengi harta dari penyakit-penyakit atau hama-hama yang merusak. Sudah berapa poin hikmahnya? 3. Kemudian wa'budiyyatun lirabb subhanahu wa ta'ala. Dia adalah ibadah kepada Allah. Jadi zakat itu ibadah. Kalau ibadah dapatkan pahala. Allah Ta'ala, Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Dalam surah Taubah ayat 103. Ambillah sebagian dari harta mereka. Apa yang diambil? Sedekah. Yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan zakat itu. Wasalli alaihim, doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa min thamma, dari sana kita ketahui, wa hiya tathhirun lin nufus. Wa min thamma, kemudian di samping tadi dia membersihkan harta, fahiyya tathhirun lin nufus min ash-shuhhati wal bukhl, dia adalah mensucikan jiwa dari sifat tamak dan bakhil. Wa imtihanun lil ghani, dan ini juga adalah ujian terhadap orang kaya. Haitsu yataqarrabu ila Allah bi ikhraj shay'in min malihi al-mahbub ilaihi. Apa betul ujiannya? Dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dia cintai. Diuji nih, mau enggak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Mengeluarkan sebagian dari harta. Nah, mana yang dia cintai? Dia mencintai Allah atau mencintai harta? Gitu. Maka diuji. Waqad awjaba Allahu fil amwal allati tahtamilu musawata wa yakthuru fiha namu wal ribhu ma yanmu fiha binafsihi kal mashiyati wal harf wa ma yanmu bitasarrufi wa iradatihi fit tajarubi kal dhahab wal fidda wa urud at tijarah. Diwajibkan, Allah mewajibkannya dia harta-harta yang memungkinkan berkembang, yang banyak di dalamnya pertumbuhan dan keuntungan. Ya, ada yang tumbuh dengan sendirinya, seperti binatang ternak tumbuh dengan sendirinya, makan sorangnya. Ya, makan, ya, makan dia sendiri. Wal harf, tanaman. Jadi peliharo dan yang bango tanam yang berpucuk. Awak kerajo tempat lain yang ikut tang gadang sorang, ini tinggi sorang. Ya. Wama yanmu bitasarruf wal iradatihi fit tajarrub. Ada harta yang tumbuh dengan pengolahan dan manajemen. Ya. Seperti emas dan perak. Dan seperti barang dagangan. Maka itu untuk mendapatkannya diolah. Olah maksudnya apa? Ada usaha kita untuk berbuat, usaha kita berdagang, usaha kita bekerja, kemudian kita dapatkan. Ya. Wa ja'ala Allah qadra al-makhraji fi az-zakati 'ala hasab at-ta'ab fi al-mal alladhi tukhraj minhu. Maka Allah jadikan ukuran yang dikeluarkan di dalam zakat berdasarkan nilai kepayahan, nilai kesusahan di dalam harta yang dikeluarkan itu. Jadi maksudnya, apakah kita perlu pengolahan yang berat atau tidak, atau ringan. Nilainya itu dikeluarkan sesuai dengan tingkat kepayahannya. Semakin payah, semakin kecil dikeluarkan. Walaupun dia nilainya banyak. Berbeda dengan kewajiban pajak. Pajak lastumpin orang ke radio, tapi dia dapat banyak. Ia keluarkan banyak. Di sini tidak dilihat kepada kadar kesusahan dia mendapatkan atau tidak susahnya. Maka diwajibkanlah fa'aujaba firrikaz, diwajibkan di dalam harta karun. Rikaz itu apa? Harta karun. Harta karun itu apa? Harta syukurun. Harta nemu. Wahuwa ma wujida minal amwali jahiliyah, yaitu harta yang didapatkan dari harta jahiliyah dahulu. Mencangkul di belakang, dapat uncang. Kironya amih dalamnya. Kena ada upayanya itu dah. Dapat piti masakin umpuk. Ya, kayak ada orang dapatkan uang logam emas dahulu katanya. Ya, peninggalan Majapahit kayak itu apa kayak. Ya. Nah, itu namanya rikas. Cuma cangkul. Tidak ada upaya dia mencangkul dia. Bukan niatnya untuk mencari itu. Tapi dapat menemu. Berarti upaya tingkat taatnya, tingkat kesusahan dia tinggi atau kecil? Kecil. Karena dia kecil tingkat kesusahannya, diwajibkanlah seperlima. Fa'aujaba firrikaz al-khumus. Seperlima berapa tuh seperlima? 20%. Bukan 30% ya, atau 35%. Tapi 20%. Maka berdasarkan ini juga, sebagian dari pendapat menggolongkan zakat bonus hadiah 20%. Ada yang berpendapat, wallahu a'lam, saya belum cari bagaimana sebenarnya. Tapi ada. Karena ini rezeki nombok. Dapat rezeki 1M ya. Hadiah. Ya. Wa ma fihi ta'ib min tarfin wahidin. Yang bagian yang kedua, yang di dalamnya terdapat kesusahan atau kesulitan dari satu sisi. Wa huwa ma suqiya bila ma'unah. Yaitu tanaman yang ditanam yang disiram tanpa biaya curah hujan. Dia hanya bekerja menanam, sudah ditanamnya, hujan datang tumbuh tadi, ditanam dia berpucuk, setelah disiram naiknya, datang hujan naiknya terik. Maka karena ada upaya, karena dia ada usaha untuk menanamnya, memeliharanya, tapi untuk penyiraman, karena air sangat penting, enggak ada air mati yo. Ya, dalam biaya airnya tidak ada, maka dikeluarkanlah setengah seperlima. Berapa itu? Al-ushur. Yani 1/10. Jadi 10%. Ya. Jadi sawah yang tidak mengeluarkan dana untuk biaya penyiraman airnya, baik itu irigasi pemerintah, gue irigasi. Ya kan gratis kan, nggak ada biaya. Ya kecuali kalau seandainya nggak ada air, kecuali dia harus membor ke bawah, atau ada sungai tapi jauh, lalu dia harus berupaya atau membuat menaikkan air dengan mesin, ya, sehingga harus biaya beli bensinnya atau BBM-nya dan seterusnya, atau dia harus beli white air pakai tangki untuk penyiraman, sehingga airnya harus dia beli. Nah itu ada, berarti membutuhkan biaya. Ya. Wa ma wujida fi ta'ib min tarafaini. Kalau seandainya ada usaha ta'ib atau tingkat kesulitan atau kesusahannya dari dua pihak, ada upaya jual, pergi ke sana lagi, beli dan mengembangkan seperti perdagangan, seperti bekerja, maka dikeluarkanlah zakatnya rubu'ul khums, seperempat dari seperlima, yakni 2.5%. Wa fi ma yaktsuru fihi ta'ib wa taqallub, yang mana perlu ada upaya. Kalau misalkan tanaman, kan sekali sudah nanam, tunggu pas waktunya untuk diracun, ya racun gitu. Enggak setiap hari dia harus bekerja. Tapi kalau dagang, coba tutup kedai. Ya, enggak ada orang datang tuh. Harus diolah terus. Ya. Kenuqud wa urud tijarah, ya. Taib, yang banyak usaha taqallub. Taib, tadi salah tadi nih. Yang pertama adalah satu pihak seper sepuluh. Yang kedua, yang dua dari sisi, dua sisi, yaitu dengan ada biaya, ada upaya untuk penanaman, kemudian ada biaya, itu dari dua pihak, maka ini adalah rubu'ul khums, yaitu seperlima. Seperlima. Hah? Hah? 5%, iya. Oh iya, 5%. Seper20, betul. Seper20. Iya. 5%. Yang banyak upayanya, ya, yang banyak upayanya itu adalah thumul khumus, yaitu 1/40, yaitu 2.5%. Nah itu dia. Jadi kalau yang penyiramannya perlu biaya, seperti yang tadi kita beli air, alat yang harus kita beli. Ya kalau di Arab Saudi itu, kalau dia bertani itu airnya dibuat sumur 100 meter ke bawah, dinaikkan dengan apa, mesin besar, ya, kemudian dengan alat-alat, ya, butuh biaya. Nah kalau butuh biaya itu adalah seper 20, ya, yakni 5%. Kemudian itu perdagangan yang selalu harus upaya yang sangat banyak sekali, ya, dan harus bekerja, seperti uang dan perdagangan, itu adalah 2.5% atau 1/40. Baik, waqad sammaha Allah al-zakah li'anna tuzakki an-nafsa wal mal. Allah telah namakan zakat ini dengan zakat karena dia mensucikan jiwa dan mensucikan harta. mensucikan jiwa dan mensucikan harta. Makanya dia namanya zakah. Wa hiya laysat gharamatan wala daribatan. Dia bukanlah denda dan bukan pula pajak. Tanqusul mala wa tadurru sahibahu, yang bisa mengurangi harta dan merugikan pemilik harta, berkurang hartanya. Kalau zakat tidak, bertambah hartanya, bertambah ya. Bal hiya alal aks tazidul mala numuwan min haitsu la yash'urun nas. Malahan zakat itu kebalikan dari denda dan pajak. Zakat menambah harta, pertumbuhannya ditambah tanpa disadari hartanya berkembang. Ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Ya, harta tidak berkurang disebabkan oleh sedekah. Zakat yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, dia tidak akan mengurangi harta, tetapi malahan dia akan menambah tanpa kita sadari. Baik. Azan. Kita azan dulu baru kita sambung pembahasan kita. Fadal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح Ah الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله lanjutkan. Makna dari zakat itu apa? Waz-zakatu fi syara'. Zakat sesuai dengan menurut syariat. Haqqun wajibun fi malin khasin للطائفة مخصوصة في وقت مخصوصة. Kewajiban, hak, ya, hak zakat adalah hak yang wajib. Di dalam harta yang khusus, harta khas, ya, harta khas, harta yang khusus. Untuk kelompok yang khusus pada waktu yang khusus. Jadi mana yang lain adalah zakat itu adalah kewajiban yang dikeluarkan pada harta yang khusus. Ya, harta-harta yang sudah diwajibkan zakat. Untuk diberikan kepada orang-orang yang khusus, yaitu asnaf delapan, pada waktu yang khusus, pada waktu yang khusus, maksud pada waktu yang khusus, wa huwa tamamul hawli fil mashiyati wan nuqudi wa urud at-tijarah, yaitu sempurnanya hitungan tahun di hewan ternak, uang dan barang dagangan. Jadi kalau piti setahun namanya, hewan setahun namanya, perdagangan setahun namanya, bukan setiap bulan, bukan setiap hari, ya, tapi satu tahun. Wa inda ishtidadi habbi wa buduwi salahi fi thimar, dan ketika buahnya sudah padat dan serta telah tampak as-salah itu adalah bolehnya dipetik, sudah tampak panen, boleh dipanen. Ini dalam buah, ya, di dalam buah sudah ada, kalau masih putih itu meluannya, ya, lah nampak sudah boleh untuk dipetik, ya. Kalau padi sudah banih padinya, ya. Kalau masih alun banih, ya, alun bonih, ya, alun masih lunak, berarti belum, ya, sudah mulai kuat, ya. Jadi artinya sudah boleh dipanen gitu. Wa husulu ma tajibu fihi min al-'asal, ya, wa husulu ma tajibu fihi min al-'asal wa ikhraju ma tajibu fihi min al-ma'adin wa ghurub asy-syamsi lailatal 'id fi zakatil fitri. Waktu yang khusus tadi, maksudnya waktunya, kalau di madu ada juga wajib keluar ke madu, yaitu husulu ma tajib fihi, ya, terwujudnya apa yang sudah diwajibkan di madu. Ada juga artinya ini madu ini sudah cocok, kemudian berapa jumlahnya itu ditentukan oleh ulama. Yang untuk barang ma'adin, yaitu material tambang, itu mengeluarkan, ketika mengeluarkan barang itu, ikhraju ma tajibu fihi min al-ma'adin, mengeluarkan hasil tambang. Jadi kalau tambang di waktu mengeluarkannya, yang menambang amih sudah dapat emas, keluarkan. Kalau tambang nih, enggak perlu nunggu satu tahun, enggak. Ya, tapi ketika dimengeluarkannya, kalau tanaman, ketika dia sudah boleh untuk dipanen. Ya, kalau madu, kalau sudah boleh dipanen juga. Ada madu dipanen ya per bulan misalkan, maka dikeluarkanlah pada saat dikeluarkannya itu, ya, tidak ditunggu dulu satu tahun. Wa ghurubu syamsi lailatul 'idi fi zakatil fitr, tenggelamnya matahari pada malam Id untuk zakat fitr. Jadi zakat fitr itu wajibnya kapan? Kalau matahari sudah terbenam. Kalau matahari belum terbenam, belum wajib. Jika seandainya seorang meninggal dunia sebelum terbenam matahari, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Kalau seandainya bayi lahir setelah tenggelam matahari, tidak wajib, karena dia tidak mendapatkan waktu wajib. Kalau dia lahir beberapa menit sebelum tenggelam matahari, wajib dikeluarkan zakatnya. Atau beberapa meninggal dunia beberapa menit setelah tenggelam matahari, wajib dikeluarkan zakat fitrnya, karena dia mendapatkan waktu wajibnya. Jadi waktu wajib zakat fitr itu adalah tenggelamnya matahari. Baik. Jadi yang lain-lainnya tadi sudah disebutkan, madu ketika panen, ya, buah atau tanaman ketika sudah boleh dipetik. Petik berarti panen juga sebenarnya. Tapi kapan panennya? Gitu. Kemudian kalau hasil tambang ketika dikeluarkan. Wa tajibu az-zakatu 'ala al-muslim idza tawaffarat fihi syurutun khamsah. Wajib zakat terhadap seorang muslim apabila syarat yang lima terpenuhi. Ada lima syarat. Ahaduha, yang pertama, al-hurriyah, kemerdekaan. Alhamdulillah semua kita merdeka, ya. Fala tajibu ala mamlukin, tidak wajib kepada hamba sahaya. Kenapa tidak wajib? Li'annahu mal, li'annahu la mala lahu, karena dia tidak punya harta. Wa ma biyadihi milkun li sayyidihi, apa yang dimilikinya itu adalah milik, apa yang ada di tangannya itu milik tuannya. Fatakunu zakatu 'ala sayyid, maka zakat itu diwajibkan kepada tuannya. berarti kepada budak saya tidak wajib. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna sahibul mali musliman, pemilik harta itu seorang muslim. Fala tajibu alal kafir, fala tajibu ala kafirin, tidak wajib kepada kafir itu mengeluarkan zakat. Ya, sekaya-kayanya orang kafir, tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Bihaits la yutalab bi ada'iha, di mana dia tidak dituntut untuk menunaikannya. Kenapa tidak dituntut? Li'annaha qurbatun wa ta'ah, karena zakat itu adalah pendekatan diri kepada Allah dan ketaatan kepada Allah. Wal kafir laysa min ahli al-qurbah wa ta'ah, orang kafir bukanlah orang yang berhak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan taat kepada Allah. Ya. Wa li'anna tahtaju ila niyyah, karena dia perlu untuk niat. Wala ta'ar, maka tidaklah mungkin niat itu datang dari orang kafir, karena dia tidak punya niat, nggak tahu dia apa itu. Kalau dia sudah masuk Islam baru bisa niat. Maka di sini juga kita lihat orang yang wajibnya mandi besar bagi orang yang masuk Islam itu setelah dia masuk Islam, bukan sebelum masuk Islam. Ya, setelah dia syahadat, karena sebelum syahadat dia belum muslim, belum wajib dia. Setelah dia bersyahadat baru sudah wajib dia, maka ya baru dia mandi. Baik. Wa amma wujubu alaihi bima'na anna mukhadhamun biha wa la yu'aqab alaiha fil akhirati 'uqubatan khassa. Ya, adapun kewajibannya atas kewajiban zakat atasnya, maknanya bahwasanya dia dituntut dan dia wa yu'aqab 'alayha fil akhirati 'iqaban khassan, dan dia akan diiqab di akhirat atas zakat itu nanti khusus. Ya, karena dia masih bagian dari karena dia masih kafir, ya. Kalau tidak semuanya kan dituntut gitu lah. Karena dia sudah masih kafir, maka dia akan ada hukuman di akhiratnya, tentu dia kekal dalam api neraka. Famahallu khilafin baina ahli ilmi, ini adalah terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah apakah kafir itu juga dituntut, ya, diajak untuk melakukan ibadah atau tidak. Terjadi perbedaan pandang ulama. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, thumma dzakara shalah, thumma qala fa innahum ata'uka fa'alimhum anna Allah ftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu ila fuqara'ihim, faja'ala al-islam syartan liwujubi zakah. Di dalam hadis Mu'adz, Nabi mengutusnya ke Yaman, maka Nabi mengatakan, "Ndaklah yang pertama engkau ajak mereka, sesungguhnya engkau mendatangi ahli kitab. Ndaklah yang pertama engkau ajak itu adalah untuk agar mereka bersaksi. Bersaksi bahwasanya tidak ada berhak ibadah kecuali Allah. Jika mereka mentaati, yakni mau untuk bertauhid, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya diwajibkan kepada mereka solat lima waktu. Jika mereka mentaati, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka diberikan kepada orang miskin mereka." Ya, nah di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan Islam syarat wajibnya zakat. Ya, karena urutannya tidak itu dulu, tapi setelah dia bersyahadat, menjaga sholat, kemudian zakat. Syarat yang ketiga, berarti syarat yang kedua dia muslim. Yang pertama merdeka, yang kedua muslim, yang ketiga imtilaku nisab, memiliki nisab. Ya. Fala tajibu fima dunan nisab, maka tidak wajib zakat jika dia masih di bawah dari nisab. Baik. Apa itu nisab? Wa huwa qadrun ma'lumun minal mal. Dia adalah ukuran tertentu dari harta. Mungkin dengan bahasa yang lain, nisab itu adalah ukuran minimal diwajibkannya harta itu zakat. Baik, kalau kita bawa kepada pajak, bukankah di dalam kewajiban zakat pajak itu ada kewajiban minimal? Jika dia memiliki jumlah pendapatan sekian, ya, maka wajib keluarkan zakat. Kalau kurang, wajib bayar pajak. Kalau kurang dari situ, enggak wajib. Nah, kadar itu tadi tuh, itu namakan dengan nisab. Ketika jumlahnya A, keluar wajib zakat. Ya, kalau masih kurang dari A, maka tidak wajib zakat. Dan ini akan ya'ti tafsiluhu, akan datang nanti rinciannya dalam pembahasan ini. Sawa'an kana malikun nisab kabiran aw saghiran. Baik si pemilik nisab, pemilik harta yang sudah nisabnya, yang sudah sampai nisabnya, yang sudah terpenuhi kadar minimal ya dari zakat, baik dia adalah orang dewasa maupun orang kecil, ya ini maksudnya belum baligh, baik yang sudah baligh maupun yang belum baligh, baik yang pemilik harta ini orang yang berakal, ya ini maksudnya sehat akalnya, atau orang majnun atau gila, li'umumil adillah, karena keumuman dalil. Maksudnya apa nih? Jadi kalau seandainya ada orang gilo kayo, ya, banyak arah tuh gilo ya, wajib dikeluarkan zakat dari hartanya, walaupun dia gila. Orang gila gak boleh sholat, gak boleh berpuasa, ya, disyaratkan kepada dia, diri sendiri. Tapi kalau ini kan kewajibannya terhadap harta, bukan kepada orang. Maka oleh karena itu juga, kalau kecil, wajib zakat dari harta anak yatim. Ah, ya, anak yatim. Kalau anak yatimnya mewarisi SPBU, ya, keluar zakatnya. Mungkin tak? Sangat mungkin. Karena anak yatim itu tidak menerima zakat. Bukan dari salah satu asnaf, ya, salah satu golongan yang menerima zakat anak yatim, enggak ada itu. Anak yatim itu disantuni, ya, diperhatikan, ya. Tapi pada umumnya bagi kita anak yatim ini miskin, orang itu tidak ada, ya. Maka, ya, karena dia miskin, ya, ke karena miskin dia dikasih dia, bukan karena statusnya sebagai anak yatim. Baik, jadi kewajiban zakat ini kepada harta, bukan kepada ya individunya. Jadi kalau seandainya anak-anak kita punya tabungan dan tabungannya sudah sampai kepada kadar nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah setahun. Ya, oh, nanti berkurangnya. Ya, kalau berkurang tidak keluarkan zakatnya lagi. Ya, baca caranya supaya tidak kalau ngeluarkan zakat, ada caranya. Infakkan tidak keluar zakat lah. Baik. Syarat yang keempat, istiqrar استقرار الملكية kestabilan kepemilikan harta. Bi'alla yata'allaku biha haqqu ghairihi. Jangan ada, tidak ada terkait dengan hak orang lain. Tidak terkait dengan hak orang lain. Fala zakata fi malin lam tastaqiru mulkiyatuhu. Maka tidak wajib dia mengeluarkan zakat pada harta yang belum permanen kepemilikannya. Belum permanen kepemilikannya. Seperti apa? Kadainil kitabah. Seperti hutang orang yang menembus dirinya. Ya, ada orang menembus dirinya. Misalkan orang maksudnya menembus itu orang budak, dia pengen merdeka. Bayaran diri taruhlah misalkan 1M. Dia kumpulkan uangnya, satu kumpulkan uang. Sudah kumpul 100 juta. Ya. Sudah dikeluarkan zakatnya? Enggak. Karena itu bukan uang dia. Ya, itu bukan uang dia. Uang yang harus diberikan kepada majikannya sebagai tembusan terhadap dirinya. Ya, li'anna al-makatiba yamliku ta'jiza nafsihi wa yamtani'u min al-ada'. Karena makatib, orang yang memerdekakan dirinya, dia memiliki ya ta'jiz, yakni kelemahan dirinya ya tadi. Maka tidak mungkin dia membayar, karena dia harus membayar dirinya nanti. Begitu juga seperti mudharib. Mudharib di sini ini mudharabah maksudnya. Orang yang dikasih harta oleh orang lain, nih modal kembangkan, dikembangkan dia. Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tahunnya belum ada bagi harta. Maka orang yang pengelola tidak wajib mengeluarkan zakat harta dia, karena harta yang ada semua dia bukan harta dia kok, tapi itu adalah harta si pemilik harta itu, karena keuntungan itu mengikuti induk, ya, asal harta. Jadi gak bisa orang yang pengelola, misalkan dia mengelola dari satu toko menjadi 2 toko, 3 toko, 4 toko, dia tidak bisa mengklaim toko yang ke nomor sekian itu toko saya, gak bisa. Ya, sampai mereka betul-betul berbagi dulu, ya, berhitung-hitungan, setelah dibagi baru berarti sudah permanen milik dia. Ketika dia sudah permanen untuk dirinya, baru ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Baik, yang kelima, mudiyul haul 'ala al-mal. Harta itu berumur 1 tahun. Harta yang dizakatkan tadi, berarti harta yang zakat tadi harta yang sudah sampai nisabnya. Jadi gini, harta ini sudah sampai nisabnya dulu. Kalau nisab ameh kita baklah ke emas, berarti 85 gram. Kalau dia belum sampai 85 gram, belum wajib zakat. Ya. Lalu ketika dia sampai. Sekarang tanggal 20 26 28 27 Rajab. Tanggal 1 Sya'ban 2014-43, hartanya 85 gram emas. Berarti baru sampai nisabnya. Maka harta dia sudah menjadi harta wajib zakat. Ya. Lalu kapan dia keluarkan zakatnya? Jika harta ini 1 tahun umurnya. Nah, saya terkadang memberikan untuk kemudahan nih, untuk memudahkannya. Lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Ketika hartanya di bawah dari nisab, warnanya hijau. Karena belum sampai nisab. Mau diapain hartanya silakan aja. Ketika hartanya sampai nisab, warnanya jadi kuning. Hati-hati. Ini harta Anda sudah menjadi harta wajib zakat. Tapi belum waktunya. Belum waktunya. Tapi tetap kuning aja. Sudah mengingatkan ini wajib zakat nih. Berumur 1 tahun. Jadi merah dia. Ah, keluarkan zakat katanya. Ya, setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun dikeluarkan zakatnya, kalau dia masih ada nisabnya, jadi tetap jadi kuning dia. Ya. Nah, setelah itu sampai 1 tahun lagi baru merah lagi dia, wajib keluar zakat. Nah, jadi kalau begitu memang orang yang keluar zakat itu siah. Hah? Siah yang mengeluarkan zakat. Orang kaya. Apa kaya itu artinya? Hah? Balabiah pitiyo. Tasimpan nilai 85 gram emas. Enggak diawai-awai loh. Ya, kebutuhan lain ada. Ya, ketika dia ada dia butuh ini, ya berarti dia kurang nanti. Ya, nah jadi betul-betul orang yang punya kelebihan harta, kelebihannya itu sampai nisabnya tadi, dan itu dia simpan gitu loh. 1 tahun lamanya penyimpanan barang ini harus dikeluarkan zakatnya. Bukan orang yang ketika tanggal 25 Wat, ya tanggal 26 kijo-kijo, tanggal 27, tanggal 28 segar lagi, ya. Nah itu, ya. Nah itu udah tapi tiba-tiba gitu kan. Lalu mana barang kelebihan uang dia yang lebih itu yang dia simpan di mana? Ya betul-betul orangnya yang lebih punyanya. Taruhlah misalkan dia punya zakat, dia punya gaji misalkan 25 juta. Kalau seandainya nanti kita ketika kita berbicara tentang nisab nanti, ya apakah kita perak atau emas? Perak atau emas? Nah, ketika misalkan perak, misalkan nilai zakat perak itu adalah 595 gram. Jika kita nilai dia adalah 10.000 1 gram, berarti nilai nisabnya 5.950.000. Kalau seandainya seorang punya gaji 15 juta, terpakai bagi dia 1 bulan itu 5 juta. Save-nya 10 juta. Berarti bulan Sya'ban dia simpan 10 juta. Baik. Bulan Ramadan pengeluaran banyak katanya kan. Dia keluarkan 6 juta. Sisa 9 juta. Kemudian begitu, setiap bulan taruhlah dia simpan 10 juta, sampai Sya'ban berikutnya, dia bisa keluarkan mana? Syakban yang kemarin 10 juta dia keluarkan 2,5%. Ramadan datang besok dia keluarkan Ramadan yang kemarin. Ya, datang Syawal dia keluarkan yang dia simpan Syawal kemarin. Sehingga betul-betul pendapatan, satu pendapatan itu sumbernya satu. Beda dengan perdagangan. Perdagangan nilai nisabnya adalah dari nilai modal. Keuntungan mengikuti nisab induk. Maka ketika dia punya usaha dari tanggal 1 Syaban lalu berkembang, tahunya perdagangan dia di tanggal bulan Rajab berikutnya perdagangannya bagus, akhirnya keuntungan besar, walaupun dia baru mendapatkan keuntungan itu 1 bulan, maka pada bulan Syaban dia harus keluarkan zakatnya semuanya, berapa total harta semuanya dia keluarkan. Ya, tapi kalau gaji setiap bulannya tersendiri, penghasilannya sendiri. Dia punya toko yang mau disewakan, penghasilannya sendiri pula. Dia bisa hitung lagi sendiri. Satu sumber, satu hitungannya. Waduh, saya enggak mau pusing-pusing, saya ambil rata semuanya, boleh. Gaji tadi dari bulan Syaban, Ramadan, Syawal dan seterusnya, Syaban berikutnya dia pukul rata semuanya. Berapa terkumpul tabungan itu dia keluarkan 2,5%. Boleh, kata ulama. Ya, tapi kalau mau dirinci yang sudah sampai satu haul dia keluarkan, maka itu boleh juga. Tapi kadang-kadang kan kita susah menghitung-hitungnya. Baik. Nah, jadi begitu gambarannya. Jadi uang orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang yang betul-betul memiliki kelebihan harta. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La zakata fi malin hatta yahul 'alaihi al-haul." Rawi Ibnu Majah wa rawi At-Tirmidzi ma'nahu. Tidak ada zakat pada harta sampai berputar kepadanya 1 tahun. Yani berumur 1 tahun. Jatuh temponya 1 tahun. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya itu adalah yang sudah berumur 1 tahun. Baik, kita cukupkan sampai ditambah sedikit lagi ya. Sebenarnya ada wa fi ghairi wa hadha fi ghairi kharij min al-ard kal hubub wa thimar. Dan ini selain dari yang hasil bumi seperti biji-bijian dan buah. Ya, buah maksud di sini seperti apa? Ya, buah yang bisa disimpan. Ya, kurma, kemudian anggur bisa disimpan dengan cara dibikin kismis. Itu makanan pokoknya. Baik, atau tin, dikeringkan dia menjadi tin. Ya, fa'ma kharij min al-ard. Adapun yang hasil bumi, yang keluar dari bumi, fatajibu fi zakah inda wujudihi. Maka wajib dikeluarkan zakat ketika adanya, yaitu ketika panen. Fala yu'tabaru fihi al-haul, tidak perlu 1 tahun. Ya. Wa inna ma yabqa tamamul hayl haul mushtaratan fi an-nuqud wal mashiyat wa 'urud tijara rifqan bil malik liyatakamala al-nama'u fiha. Hanya saja diberikan kesempurnaan tahun, umur tahun yang disyaratkan di uang, ternak, perdagangan, barang perdagangan sebagai bentuk kasih sayang kepada pemilik harta agar sempurna pertumbuhan barang itu. Hartanya sempurna pertumbuhannya. Maka kalau kita mau hitung-hitung, misalkan kalau kita konsian, ya sekali setahun hitungnya, jangan sekali sebulan. Kalau kita lihat juga grafiknya kan, boleh jadi bulan ini turun dia, ya bulan besok dua kali lipat keuntungannya. Terus kalau ketika dihitung satu tahun, dia bisa grafiknya naik gitulah. Nah, bisa dihitung bulan yang mana kelebihannya banyak menutupi kekurangan yang ada pada bulan yang kurang gitulah, ya. Nah, jadi hitungannya itu satu tahun sempurna pertumbuhannya. Tapi kalau setiap bulan diambil, malah ketumbuh lagi. Ya, apalagi kalau seandainya modalnya sudah kemakan modal, ya, tidak akan tidak terjadi pertumbuhan di dalam harta tersebut. Tapi saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya, ini ada pertanyaan. Apa hukumnya membuat makanan untuk pemuda-pemuda sekitar rumah yang menolong menggali kubur sebagai bentuk terima kasih? Oh, ini lama ini. Boleh. Ya, boleh buatkan makanan. Tapi sebaiknya yang buat makanan itu siapa? Tetangga. Bukan orang yang sedang ditimpa musibah. Jangan bebani lagi dia memikirkan, ya, makan tukang. Dia sendiri sibuk dengan memikirkan dirinya karena kesedihannya. Maka hendaklah tetangga yang memberikan atau mendatangkan atau memberikan makanan kepada pekerja-pekerja tersebut. Saya seorang pasien yang tergantung dengan obat hisap untuk paru-paru setiap hari dua kali memakainya. Bagaimana dengan puasa nanti? Apakah sah puasa saat jika saya memakai obat hisap itu ketika sedang berpuasa? Apakah asma? Jika seandainya asma kemudian disemprotkan ke tenggorokannya, ke rongga mulutnya, sehingga terbukalah dia bisa bernafas, ya, maka kalau itu dibolehkan dari fatwanya ulama. Tapi kalau misalkan hisap obat yang dimasukkan sehingga dia masuk ke dalam paru-paru, maka saya melihat itu membatalkan puasa. Maka karena ini adalah penyakit yang berkesenambungan, ya, berkesenambungan yang tidak bisa dihentikan, maka cukup membayar fidyah. Ya, membayar fidyah karena dia adalah penyakit muzmin namanya. Penyakit yang berkelanjutan, yang susah diharapkan kesembuhannya, dia harus tergantung dengan obat. Maka dalam kondisi ini dia cukup membayar fidyah atas membatalkan puasanya, dan amalan-amalan lain dia laksanakan. Mengapa zakat di beberapa ayat atau hadis di lafaznya sedekah, padahal sedekah dan zakat secara makna berbeda? Itu kan menurut kita berbeda. Sedekah itu ada namanya sedekah wajib, ada namanya sedekah tatawu, sunat. Sedekah wajib itulah zakat. Sedekah sunat adalah pemberian yang biasa kita berikan. Kenapa dinamakan sedekah? Karena sadaqatul iman, membuktikan akan keimanan kita, buktikan dengan memberikan pemberian dari bagian dari harta kita. Ya, makanya dalam hadis Nabi mengatakan was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti keimanan kita adalah dengan mengeluarkan sebagian dari harta. Ada yang berbentuk wajib namanya zakat. Ada dalam bentuk tatawwu' itu namanya sedekah yang biasa kita namakan, ya, karena familiarnya bagi kita seperti itu di Indonesia. Bagi orang Arab sudah biasa, mau dinamakan dengan sedekah atau zakat, mereka sudah tahu ini sedekahnya sedekah wajib dan ini ada sedekah sunat gitu loh. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Ya. Ya. Sebulan setelah itu 85 lagi. Maka dihitunglah di 85 terakhir. Iya. Enggak. Di mana 8 nisabnya yang terakhir itu mana? Di bulan A, misalkan bulan Syawal misalkan, ini sudah di situ dihitungnya untuk satu tahunnya. Ya, taruhlah misalkan sekarang ini dia di Rajab dia sudah sampai nisab 85. Tahunnya di Rajab ya. Di Rabi'ul Tsani dia punya keperluan. Kalau lala qadar Allah punya operasi lala yang lain lah yang harus dia mengeluarkan uang. Akhirnya uang yang dia simpan tadi terpakai. Ya, maka di bulan Rajab dia tidak keluarkan zakatnya karena tidak sampai nisab. Nah, berbeda dengan orang yang berhilah. Besok jatuh zakatnya untuk satu tahun, kini belanjanya. Maka wajib dia mengeluarkan zakat. Karena dia berbelanja untuk mengurangi zakat. Contoh lah misalkan kambing dia, kambing 80 4 apa namanya? Dia keluar, dia kambingnya mulai dari kan satu tahun ya. Jadi dalam satu tahun mulai nisabnya 80 40 sampai 120 itu keluarkan satu. 121 keluarkan 2. Dia punya 121. 2 hari sebelum jatuhnya anu disembelihnya 2 ekor. Misalkan wajib dikeluarkan 2 zakat. Kenapa? Karena dia melakukan hilah. Ya. Akal-akali gitu ya. Nah, begitu juga tidak boleh dipisahkan yang berkumpul atau dikumpulkan yang terpisah dalam zakat. Ya. Ya, ini hampir satu tahun akan satu bulan lagi jatuh satu tahun. Lalu yang kambingnya ini jumlahnya 550. Lalu dia bagi, ini 25, ini 25. Wajib enggak 25? Ya. Atau dia kumpulkan yang terpisah supaya untuk mendapatkan zakatnya lebih. Biasanya hilahnya itu adalah untuk mengurangi pengeluaran zakat, maka itu adalah haram hukumnya, ya, tahayyul terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala. Demikian ya, pembahasan kita masih ada tersisa tapi pada pertemuan berikutnya. Oh ya, kami umumkan sedikit di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya, bahwa kita sudah mengetahui terjadinya gempa pada tanggal 25 pada hari Jumat kemarin di Pasaman Barat. Alhamdulillah kita dari Yayasan Deriman dan Surau TV melakukan kegiatan sosial ke sana dan kita sudah mengirim tim asesmen, yakni pendataan awal, dan kami sudah rapat tadi untuk menentukan kebutuhan kita. Insyaallah besok kita akan berangkat ke sana, ya. Dan ada beberapa barang yang perlu kita bawa, kebutuhan-kebutuhan yang akan kita bawa besok. Di antaranya, mana tahu di antara kita ada yang mau pengen ikut serta, gitu ya. Di antaranya adalah makanan bayi merek Sun, san untuk 6 tahun untuk 6 bulan ke atas 2 dus. Untuk makan bayi 8 bulan ke atas 5 dus. Kemudian popok bayi ukuran S 4 dus. Popok bayi ukuran M 4 dus juga. Popok bayi ukuran L 2 dus. Popok dewasa 2 dus. Ini karena memang kebutuhan di sana. Dan kemudian Masya Allah, tadi informasi kita dapatkan hujan lebat di sana. Dan kita akan membuat tenda. Besok kami akan membuat tenda, membuat genset, membuat beras. Alhamdulillah tadi ada beras dan minyak ada yang sudah nanggung. Dan itu kita buat membuat dapur umum di sana. Ya. Bagi yang punya berkenan, ada yang mau beli barang, silakan. Bisa diantarkan besok pagi ke Yayasan Dar Iman, ya, barang tadi, ya. Mana tahu punya toko, dia bisa ambil dari tokonya langsung taruh, ya. Kalau dalam bentuk barang, kalau bentuk uang, ya, silakan bisa dikasihkan dana berupa dana cash atau dana transfer ke rekening Yayasan Dar Iman 9732 111-222-9732 atas nama Yayasan Dar Iman. Ini nomor khusus untuk bantuan bencana dan kemanusiaan. Kita berharap ini dana di rekening ini selalu harus standby. Seperti yang kemarin ada standby, ketika kejadian hari berikutnya langsung kita bawa dana, kemarin dana awal, ya. Karena ini adalah darurat. Kita berharap di rekening ini tetap ada, ya, tersimpan. Dan kegiatan kita di sana cukup membutuhkan waktu yang panjang sepertinya, ya, lama. Dan itu ada kesempatan bagi kita untuk dakwah. Karena daerah Kajai yang sudah kami di awal Desember kami sudah kesana. Sebelum kejadian ini kami sudah kesana. Itu di sana pada umum masyarakatnya terbelit hutang rentenir. Mungkin boleh jadi karena sebab ini Allah Subhanahu wa taala jatuhkan bencana. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah satu daerah yang dimana ada di situ zina terang-terangan dan riba merajalela kecuali mereka mengundang adab Allah Subhanahu wa taala. Dari data yang kita dapatkan, semuanya punya hutang kecuali 3 keluarga. Dan kami sudah punya data jumlah hutang mereka itu kurang lebih 645 juta semuanya. Satu orang ada yang, atau satu kakak itu ada yang 5 sumber rentenirnya, mungkin ini 1 juta, ini 4 juta, ini bermacam-macam lah. Sampai ada musala yang merentenirkan uangnya, ya, itu terjadi. Ada yang dari non muslim juga ada, ya, bermacam-macam. Jadi ini insyaallah mudah-mudahan ini adalah peluang bagi kita untuk dakwah di sana. Semoga mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbaikan ekonomi di sana. Dan memang negeri Kajai itu adalah negeri yang di bawah rata-rata, sangat miskin sekali, ya. Maka oleh karena itu kita punya program yang panjang ke depan, ya. Dan insyaallah ini tahap awal, kita akan kita membuat dapur umum di sana. Ada beberapa tempat kita, dan alhamdulillah kita di Pasaman juga sudah ada namanya pos markas bersama As-Sunnah, ya. Jadi yayasan-yayasan As-Sunnah se-Indonesia, ya, yang mengirimkan bantuannya kita kelola dengan baik. Kita juga bekerjasama dengan pemerintah setempat, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Dan mudah-mudahan ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendakwahi mereka, ya. Jadi saya ingatkan kembali, ini adalah kebutuhan, beberapa kebutuhan bagi yang mau ikut, ya. Juga kebutuhan kita, kalau nggak salah, kita akan bikin WC umum, kita akan bikin musola, tempat sholat mereka. Mereka semuanya ada pakai tenda nih. Ke depan mungkin kita akan rapatkan dulu, mungkin kita perlu membuat rumah hunian sementara, karena rumah mereka semuanya roboh. Rumah ibu yang kami hadir datangi waktu itu, dia sedang membangun TK di belakang, dua tingkat roboh. Ya, rumahnya roboh. Dan dia mengajar tanpa gaji. Ya, mesin sebagai apa namanya, sumber kehidupan dia hancur sudah, mesin jahitnya. Ya, jadi mudah-mudahan ini besok insyaallah saya secara pribadi dan kawan-kawan yang lain, ada beberapa orang yang akan datang ke sana. Ya, bagi yang mau ikut silakan, ya. Atau kalau enggak kendaraannya yang ikut, dia enggak ikut boleh juga. Ya, sehingga dimudahkan kegiatan kita ke sana. Demikian, sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.